Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada empat perkara. Barang siapa yang empat perkara tersebut terdapat di dalam dirinya, maka jadilah dia seorang munafik yang murni. Dan barang siapa yang terdapat di dalam dirinya khoslatun minhun, satu perangai dari empat perangai tersebut, kanat fihi khoslatun minan nifaq, maka terdapat di dalam diri orang tersebut satu perangai dari perangai kemunafikan hingga dia meninggalkannya. Qala idza tumina qana wa idza haddatha kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Apa empat perkara tersebut? Rasulullah mengatakan, apabila diberi amanah berkhianat, wa idza haddatha kadzaba, dan apabila berbicara dusta, wa idza ahada ghadara, dan apabila mengadakan perjanjian, apabila membuat perjanjian ghadara, dia mengingkari perjanjian tersebut, wa idza khasama fajara, dan apabila dia cekcok, apabila dia bertengkar, maka dia berbuat fajir, berupaya untuk menang walaupun keluar dari kebenaran, menolak kebenaran yang ada pada orang lain, ataupun memutarbalikkan fakta yang dia inginkan adalah menang untuk dirinya sendiri. Qala muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan dulu sudah kita baca dalam Arba'in dengan lafaz yang sedikit berbeda. Sama-sama dari hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-As. Dan di situ Rasulullah mengatakan, arba'un man kunna fi kana munafiqan, wa man kanat fi khoslatun minhunna kanat fi khoslatun minan nifaq hatta yata'aha. Kata Rasulullah, ada empat perkara. Barang siapa yang terdapat dalam dirinya empat perkara tersebut, maka dia adalah seorang munafik. Dan barang siapa yang terdapat di dalam dirinya satu perangai, satu perilaku dari kemunafikan tersebut, maka terdapat di dalam dirinya satu perangai dari kemunafikan hingga dia meninggalkannya. Ala idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza khasama fajara wa idza ahada ghadara. Apabila berbicara dia dusta, apabila berjanji dia mengingkari janji, dan apabila cekcok, bertengkar, maka berbuat fajir, dan apabila mengadakan perjanjian, maka dia mengingkari, membatalkan perjanjian tersebut. Ini yang disebutkan di dalam Arba'in An-Nawawiyah. Sama-sama muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan kita tidak sempat melihat apakah lafaz yang pertama yang kita baca lafaznya Bukhari Muslim atau salah satu dari keduanya. Demikian juga yang kedua. Yang di situ ada perbedaan lafaz dalam hadis tersebut, dan kalau dikumpulkan dari dua lafaz tersebut, kita ketahui bahwa perangai, di antara perangai kemunafikan ada lima. Yang ini sudah kita baca, ini termasuk nifaq al-amali yang disebutkan oleh Syekh Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam Al-Wajibat, bahwa nifaq itu ada dua, nifaqul akbar wa nifaqul asghar, nifaq yang besar dan nifaq yang kecil. Nifaq yang besar itu ada 6 yang pelakunya keluar dari Islam, dan nifaq yang kecil, nifaq yang besar disebut dengan nifaq i'tiqadi, nifaq yang kecil disebut nifaq al-amali, yang nifaq amali ada 5 yang diringkas dari lafaz hadis yang kita baca. Ada 5 nifaq amali, yaitu apabila berbicara dusta, apabila berjanji menyelisih janji, apabila bertengkar atau cekcok berbuat fajir, apabila mengadakan perjanjian mengingkari atau membatalkan perjanjian tersebut, dan apabila diberi amanah berkhianat. Itu 5 nifaq amali yang diringkas dari 2 lafaz hadis yang kita baca. Qala rahimahullah, an-nifaqu asasu syarr. An-nifaq itu adalah asas, tonggak, fondasi dari kejelekan. Tonggak, fondasi, sumber dari kejelekan adalah an-nifaq. Maka sangat besar bahaya kemunafikan yang nifaq. Nifaq itu apa? Dulu secara bahasa nifaq adalah diambil dari nafaqa al-yarbu, tikus atau tikus membuang lubang, atau disebut dengan lubang tikus. Kita tahu lubang tikus itu beberapa lubang, bukan hanya satu lubang. Ketika di sawah, lubangnya apa? Banyak. Itu asal kata apa? An-nifaq. Secara istilah, an-nifaq adalah yudhirul Islam wa yubtilul kufra. Menampakkan Islam dan menyembunyikan kufuran. Ini nifaq yang besar. Disebut dengan nifaq al-i'tiqadi. Menambahkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Yang kecil, nifaq al-asghar, yudhirul khair wa yubtinu syarr. Menambahkan kebaikan dan menyembunyikan kejelekan. Menambahkan kebaikan dan menyembunyikan apa? Kejelekan. Lahirnya baik, yang diperlihatkan kepada orang lain baik, tapi di dalam hatinya apa? Sebaliknya, kejelekan. Itu an-nifaq. Yang kata beliau, an-nifaq asasu syarr. Nifaq itu asas, fondasi, tonggak, dasar dari kejelekan. Wa kullu syarr, dan seluruh kejelekan. Qala wa huwa, dan dia apa an-nifaq? Nifaq adalah an yudhiral khaira wa yubtina syarr. Nifaq adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejelekan. Menampakkan kebaikan, menyembunyikan kejelekan. Lahirnya baik atau di luar baik, tapi di dalam apa? Jelek. Ini menunjukkan pentingnya kita memperhatikan luar dan dalam. Bukan hanya luarnya saja, tapi dalam harus kita perhatikan. Bukan lahiriah saja yang kita perhatikan, demikian juga batinnya harus kita perhatikan. Bahkan batin itu harus lebih untuk diperhatikan. Karena kebaikan lahir dengan sebab kebaikan batin. Karena kejelekan lahir dengan sebab jeleknya batin. Maka yang batin ini ya, hati itu harus lebih diperhatikan. Sekali lagi, apa? Kita harus memperhatikan kebaikan lahir dan kebaikan batin. dan kebaikan batin harus lebih untuk diperhatikan. Demikian juga dari sini kita ketahui kita tidak boleh tertipu dengan lahiriah. Tidak boleh apa? Tertipu dengan lahiriah. Lahirnya baik. Kita jangan sampai tertipu dengan pakaian. Jangan tertipu dengan dandanan. Jangan tertipu dengan polesan, karena yang dilahir lahiriah itu dipoles. Yang tadinya tidak bagus dipoles sehingga nampak bagus. Yang tadinya tidak indah dipoles sehingga menjadi indah. Jangan tertipu. Jangan apa? Tertipu dengan apa? Lahiriah. Maka para ulama, mereka tidak tertipu dengan lahiriah. Kalau ada yang tertipu dengan lahiriah, maka riwayat mereka tidak diterima. Riwayat mereka apa? Tidak diterima. Ini menunjukkan kehati-hatian dari para ulama dalam meriwayatkan agama, dalam menyampaikan agama. Bukan hanya lahiriah saja, tapi batin harus diperhatikan. Sekali lagi, ini pelajaran bagi kita, jangan tertipu dengan lahiriah. Lahirnya bagus, pakaiannya bagus, nyunah, dan yang semisalnya, kita harus memperhatikan batin. Perhatikan apa? Dalamnya, hatinya. Untuk diri kita, demikian juga untuk orang lain. Jangan tertipu dengan lahir. Ya, lebih-lebih yang bujang. Apa? Dalam mencari pasangan, jangan tertipu dengan lahir. Lahiriah saja. Oh, lahirnya ganteng. Lahiriahnya cantik. Jangan tertipu. Lihat apa? Batinnya. Lihat apa? Batinnya. Bagaimana batinnya? Bagaimana dalamnya? Qala rahimahullah, hadzal haddu yadkhulu fihi an-nifaqul akbar al-i'tiqadi alladhi yudhiru sahibuhu al-islam wa yubtilu al-kufra. Dan batasan ini, batasan apa? Nifaq. Definisi dari nifaq, takrif pengertian dari nifaq adalah menambahkan kebaikan dan menyembunyikan kejelekan. Takrif ini, batasan ini, masuk di dalamnya nifaq yang besar, yaitu nifaq apa? I'tiqadi, nifaq keyakinan. Apa itu nifaq keyakinan? Alladhi yudhiru sahibuhul islam, yang pelakunya menampakkan Islam. Wa yubtilul kufra, dan menyembunyikan kekufuran. Ini juga pelajaran pada kisahnya orang Nasoro yang menyebabkan kerusakan agama Nasoro, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Fauzan al-Fauzan hafizahullah dalam Syarah Masail al-Jahiliyah. Apa? Ada seorang Yahudi yang bernama siapa? Yang masuk ke agama Nasoro kemudian merusak agama Nasoro, namanya Bulis. Seorang Yahudi karena dengki, hasad kepada agama Nasoro, masuk menjadi Nasoro. Tapi apa? Lahiriah, pura-pura. Setelah masuk menjadi agama Nasoro, kedengkian yang ada di dalam dirinya ini menjadikan dia merusak agama Nasoro, sehingga menimbulkan, memunculkan akidah apa? Trinitas. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, dan Ruhul Kudus. Kenapa seperti itu? Karena pura-pura masuk Nasoro. Lahirnya Nasoro, tapi batinnya ingin merusak agama Nasoro. Demikian juga dalam Islam, siapa? Abdullah bin Sabak al-Yahudi. Pura-pura masuk Islam. Tujuannya apa? Merusak Islam. Lahirnya Islam, menampakkan Islam, tapi batinnya merusak Islam, kufur kepada Islam. Itu contoh sejarah yang menjadi pelajaran bagi kita. Apa? Jangan tertipu dengan lahir. Jangan tertipu dengan gebiar yang terlihat oleh mata. Qalau hadha an-naw mukhrijan min ad-din bil kulliyah. Dan jenis ini, jenis apa? Nifaq akbar al-i'tiqadi, ini mengeluarkan pelakunya dari agama bil kulliyah secara menyeluruh, artinya pelakunya kafir. Keluar dari Islam secara total, secara menyeluruh, bukan seorang muslim lagi, walaupun dia mengaku seorang muslim. Wasahibuhu fid darkil asfari minan nar, dan pelakunya adalah di kerak neraka yang paling bawah. Siapa? Pelaku nifaq akbar atau al-i'tiqadi, munafik dengan penifakan yang besar. Nasallallahu alaihi wa sallam. Wa qad wasafallahu haula'il munafiqin bisifati syarri kulliha. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat mereka, orang-orang munafik tersebut, dengan sifat yang jelek. Kulliha seluruhnya. Seluruhnya sifatnya apa? Jelek. Maka Allah mengatakan apa? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik itu berada di kerak neraka yang paling bawah. Demikian juga Allah mengatakan innallaha jama'al munafiqina wal kafirina fi jahannam. Sungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dengan orang-orang kafir di mana? Di jahannam. Sifat yang Allah sebutkan tentang orang-orang munafik adalah syar, jelek semuanya. Apa itu sifatnya? Minal kufri wa adamil iman wal istihza'i bid-dini wa ahli wa syuhriyati minhum wal mail bil kulliyati ila a'da'id din. Apa sifat orang-orang munafik? Minal kufri, kufur. Orang munafik yang Allah sebutkan adalah kufur. Sifatnya apa? Kufur. Wa adamil iman, dan tidak beriman. Wal istihza'i bid-din, mengolok-olok agama, mengejek agama. Ya. Apakah mengatakan bahwa kalau berpegang teguh dengan agama akan terbelakang, kuno, ketinggalan zaman, atau dengan ejekan-ejekan yang lain, sebagaimana yang terjadi pada siapa? Sebagian sahabat. Ada orang yang mengatakan apa? Apa kata mereka yang kemudian Allah menurunkan, mengakhiri ayat dengan la ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasul Allah, kalian mengolok-olok? La ta'tadiru, jangan kalian minta udzur. Sungguh kalian telah kafir. Kenapa? Mengolok-olok Allah, mengolok-olok agama Allah, mengatakan terbelakang. Kalau dalam sebab turunnya ayat tersebut adalah apa? Ma'ara arghabu butunan wa ajbanu 'inda al-liqa min haula. Aku tidak melihat orang yang paling gendut perutnya, orang yang paling penakut ketika bertemu musuh, maksudnya siapa? Rasulullah dan para sahabat. Mengolok-olok Rasulullah dan para sahabat dengan ejekan dan cemoohan yang seperti itu, hingga Allah mengatakan apa? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta udzur. Orang yang mengatakan itu apa? Setelah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang itu minta udzur, ya Rasulullah, Kenapa? Karena ucapan itu ucapkan ketika pulang dari perang. Orang itu mengatakan, ya Rasulullah, saya mengatakannya cuma untuk menghilangkan lelah dalam perjalanan. Bukan mengolok-olok. Tapi Allah mengatakan, qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Kenapa? Mengolok-olok. Maka al-istihza'u bid-din wa ahli, mengolok-olok, mencemooh agama. Apa Islam itu? Islam itu bikin terbelakang. Islam itu bikin orang jumud, tidak berkembang, tidak bisa berpikir. Suruh beriman dengan takdir, tidak bisa mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran, dan seterusnya. Dalam rangka mengolok-olok agama, maka itu adalah kemunafikan. Demikian juga mengolok-olok orang-orang Islam. Apa orang-orang Islam itu? Perempuannya tidak bisa dilihat, ya. Yang laki-laki kebanjiran, yang laki-laki apa, melihara jenggot kayak kambing, dan seterusnya. Itu mengolok-olok muslim, dan itu adalah kemunafikan. Wa syukhriyati minhum, dan syukhriyah, istihza wa syukhriyah hampir sama, mengolok-olok, menjadikan cemoohan, menjadikan apa, bahan guyonan, ya, menjadikan bahan apa, guyonan. Wal mayli bil kulliyati la'da'id din, dan condong dengan sepenuhnya kepada musuh-musuh agama, senang kepada orang kafir, ya. Menjadikan orang kafir sebagai idola, menjadikan orang kafir sebagai apa, panutan, sebagai teladan di dalam semua perkara yang dia lakukan, ya. Itu loh Amerika maju, itu peradaban mereka maju. Kapan? Ketika menyamakan wanita dengan laki-laki dalam medan, dalam seluruh medan, dalam perdagangan, dalam perkantoran, dalam pemerintahan, dan seterusnya. Menjadikan orang kafir sebagai ukuran. Kenapa? Karena dia senang kepada musuh-musuh agama. Limusyarakatihim lahum fi adawati dinil Islam, dikarenakan apa? Mereka berserikat. Mereka berserikat dengan orang-orang kafir di dalam memusuhi agama Islam. Benci kepada Islam. Maka termasuk nifaqul akbar, munafikan yang besar adalah apa? Bughdun Nabi, membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au bughdu ma jaa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenci sebagian yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau apa? Masyaratu bin kifaduddin wa ahli. Senang kalau Islam dan orang-orang Islam itu hancur. Demikian juga apa? Karahiyatu nusratiddin wa ahli. Benci kalau Islam itu menang. Benci kalau umat Islam itu maju. Benci. Ini termasuk nifaq yang besar. Kenapa seperti itu? Karena tidak senang dengan Islam, memusuhi agama Islam. Wa hum mawjuduna fi kulli zaman, dan mereka seluruhnya ada di setiap waktu. Wala siyama fi hadha zaman, lebih-lebih apalagi di zaman ini, di zamannya Syekh rahimahullah, lebih-lebih di zaman kita. Tentu apa? Lebih banyak lagi. Berapa banyak seorang yang mengaku muslim tapi dia benci terhadap Islam? Berapa banyak orang yang mengaku sebagai muslim tapi dia benci kepada umat Islam? Alladhi taghat fihi al-madiyatu wal ilhadu wal ibahiyah, yang sudah melebihi batas pada zaman itu, apa? Madiyah, materi. Ukurannya semuanya serba materi. Wal ilhad dan penyimpangan. Wal ibahiyah, serba boleh. Boleh, tidak apa-apa, pemimpin itu wanita. Boleh wanita itu kerja di kantor. Boleh wanita itu nyopir. Boleh dan seterusnya. Al-ibahiyah, serba boleh. Ketika seperti itu, maka sungguh kemunafikan ini apa? Merajalela. Nasallallahu alaihi wa sallam. Subhanahu wa ta'ala. Syukur la ilaha illa anta. تفضلوا بارك الله فيكم.